Ano? Itu jenenge Allah. Lah ayat yang dimaksudnya Quran itu begitu. Tidak ayat yang spektakuler atau tinggi lagu atau misal apa? Tinggi lagu atau misal apa? Ayat. Jadi kita mau balik di mana? Dan sama ini yang apalannya Quran. Sebab itu ketika Allah melawan Iblis, rawanya disembah. Istilah pengiran itu sederhana. Kue kok nganti dewa atau Iblis ketika Adam itu luwe to'at yang Iblis dibanding Allah. Disana ini itu pengiran. Adam. Iblis itu reputasi apa kok nganti luwe buat idolaknya. Iblis itu reputasi apa kok nganti buat idolaknya luwe buat no timbang aku. Jadi pengiran begini surat Isra atau surat Kafi. Ma ajad tuhum khalqat samawati wal ardi wala khalqa'an. Ma ajab tu orang yang seni engsun dum eng setan tak jalani. Orang tak seni fokus sama wati eng iso gawe langit wal arti lan bumi. Iblis setan kabeh ora direputasi melok-melok gawe langit. Bahkan wala khalqan putih mereka bahkan tidak bisa menciptakan dirinya tu. Artinya untuk menemukan Allah itu Al-Quran mudah sekali. Kita harus delok uang di Presiden Amerika, di Presiden Indonesia, di Popoai. Hampir untuk delok uang itu harus biasa-biasa. Ya, itu menurut saya jadi Presiden. Tapi orang yang dari langit bumi, orang yang dari rezeki aku, orang yang ngatur ambekan. Aku yang orang ngatur nafasku, orang yang ngatur kesejahteraan. Memang atas nama hukum modern, hukum asal, ada Presiden, ada Menteri, ada rakyat. Tapi itu ngomong yang ma'adzat dulu, kalau pertama wasi wal ardi, walau kalau jadi tentang nasib orang Iran, jurah bu, jurah BBB, jurah Boko, semula bisa jauh pengiran. Zaman orang pengiran itu baik-baik saja. Dan mereka alasan itu kan hukum modern mereka lebih baik. Jom, malah kotak kasir, jom ada hukum apa? Modern. Dan ini penting kalau terangkan. Biar sampean tidak pernah berpikir ayat Allah bagus dengan aneh-aneh. Jadi ayat Allah yang disebut di Quran selalu sesuatu yang mudah digapai. Jadi itu kayak nyekani langit. Delok makhluk, delok ipe, wa ma min dalbatin fil ardi walau ta'ir yatil bidana kaihi illa umamun. Mulanya terjadi surat Tabarok, ini biasa Quran rakno awalam ya lo ila ta'ir ikau kabum sofati wayak. Delok deh makhluk, itu mis bernyang dulu. Apa kue yang nyekali? Itu yang nyekali ya om. Soalnya teori ilmu alam karena ada sistem ini, ada sistem apa? Kok lu sebetulnya tinggal perangkat-perangkatnya itu juga, Om? Paling ini pulau perlu terangkan dengan ini. Mereka banyak ketersiksaan tauhid gara-gara berpikir model mujizat. Jadi mujizat itu sesuatu yang harus kita lawan. Juga mujizat awalnya rawol. Ini kamu salah paham terambil, Om. Awalnya mujizat itu sesuatu yang haram, enggak boleh. Jadi ketika Nabi Muhammad ngajak orang mujizat, ini bensin apal-apal Quran, bensin. Ketika awal-awal Nabi Muhammad ngajak orang mujizat, ya Allah, umat kula ini selalu nuntur tupas kula gada mujizat. Kok kayak mujizat itu? Bermacam. Kayak Musa di tongkat ngalor ngider, sulat jadi ulo, nebat segera jadi tertibakan macam. Tapi jawabnya Allah itu mujizat. Wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awal wa ataina samudan naqatan musyratan fadzalamu wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa ngeri jawe per mak kowe ora usah njaluk ayat aku pengera tau betul proses sejarah ayat tak tokno ujung-ujung le illa an kadzdzaba bihal. Sejarah membuktikan setiap ayat tak tokno malah tetap didusta. Jadi kok malah gajinya lu sedulunya lu serasa menang. Ketika wong sing iman, saya sama tak berbeda. Wong sing darani tekan yang Musa dari ulo itu mau jizat. Ya banyak wong sing sedulunya lu iman. Sing sedulunya lu iman tetap darani mau nikuti. Akhirnya podo mah, mawat. Illa angkat gabar bial. Apa cerita? Kau ini Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh dakwah gitu. Soleh itu Nabi kok rajuwe mujizat. Akhirnya Nabi Soleh dungo supaya ada mujizat. Jadi kok ada untung, metu ke waktu. Tapi di ujungnya darah ini sih? tafsirin mulai wa atena tamu dan nako tamu sirotan fadolamu soleh ora tau dhewe dicak spektakuler wong onto kok iso metu kok watu ujung-ujunge dirodi malah naik sembelah di kepe pesta faqarun nako tau atau an amirro mulai terus Allah mutusno wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Nak nganti nabi kok wis ngetokno mukjizat iku warning lampu merah atau ana azab. Agar ora mukjizat berarti malah sinyal ora ada. Lha ngeri. Mereka untuk menemukan Allah itu gak butuh mukjizat sing aneh-aneh ora butuh. Kowe cukup delok langit bumi sing gawe sapa? Kowe sing gawe itu kita sadar dari tidak ada menjadi tentu ada kita tidak karena faktor sesuatu yang tidak ada wal adam layak tuh karena sesuatu yang tidak ada tentu tidak bisa mencetak berarti menuso alam kabe ono tentu ono dasing ono yang wujud loh mergo sesuatu yang sifatnya adam tidak ada tentu tidak bisa menjadi faktor sesuatu menjadi ada barang ono berarti ono pengaruhin berarti wujudnya alam orang mungkin dipengaruhi barang yang orang wujud alam tentu dipengaruhi barang sing ono niku cara Islam jenenge Allah Subhanahu wa taala. Artine dengan pemikiran ini kita ora butuh mujizat sing aneh-aneh untuk membuktikan apa ono ora butuh. Justru nek kowe njaluk aneh-aneh iku alamate adab wa ma nur timu bil ayati illa. Wa Quran sing gak trimo, ketika Nabi njuk mujizat terus akhirnya Quran udah tuntas. Tapi nak percaya maksud ini ya, sing mbok alami kuwi. Al-Qur'an diterusno wa ma ja'alna ru'yal lati aroina ka illa fitnatal linnas wa sajaratal ma'unata fil Qur'an wa nuqawwifuhum fama yazidu illa tughyana kuwi dhewe tau ngalami Mas niku crita dasate Mekah iku jarene Nabi Muhammad itu terbang ke Mekah roh ning Baitul Maqdis iku Baitul Maqdis jarene dia-dia tukang mikrot itu terbang untuk didrotul muntah nama erat gue jadi gue bicara tu, itu ada binti. Boy bagian terpan. Jadi pangeran, pernah yo tahu ngalami, tahu cerita aku itu untuk mujizat. Jadi aku tahu tuang ini, itu melakukan mengkak berbudi, betul, maksud. Betul maksud seperti Brazil pun. Nyata ni tahu mau tidak percaya. Padahal zaman itu sampai jelas tentara-tarek. Tujuhnya dipercaya. Jadi itu tentara-tarek diterangkan. Nabi Muhammad, ini itu rakyat marah, yang biasa. Nah, pedagang-pedagang kuret itu sering ke Palestina. Rian kota kebanggaannya Mekah, Palestina. Mereka Darul Amiyah. Ya, sampai balik ke sejarah ini. Semua Nabi itu lahir saking Sam. Ya. Sam itu adalah saat ini di Palestina. Nabi Ibrahim di Palestina. Awalah si Yaakob di Palestina. Jika jadi mitos, wong itu nak jadi nabi itu tahu orang Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad cerita, aku rarono lahir roh, diwahilah. Mereka diwari ini wahil pengen. Dan itu dibedai di tempat-tempat kuret. Pintunya gerbang kira mas. Mati jawab benar. Rupanya dia mas, dia dijawab benar. Semua detail tentang Masjid Al-Aqsa itu dijawab Nabi Muhammad benar. Wong kuret jenis saya ini saat itu, dia ngakoni Muhammad Nabi Tenang. Rata rono baru. Tapi baru itu diperintah temennya, tapi tidak tahu ini nabi rupanya. Akhirnya ya ujung-ujungnya apa? Mujizat itu ya ada jenis iman. Ini di Quran, ujung-ujungnya mujizat itu ya ada jenis iman. Itu disebut di Quran, wa ma ja'alna ru'yal lati aroina ka'ilah fitnatal. Quran ramona, wa sajarotal mal'unata fil Quran. Langwet sing dilaknat nggone Quran. Niku inna tajarata zakum ta'amul atim. Kalmu liyar wifil butun kal ghalil. Dari Nabi Muhammad nak cerita kan Nabi ya itu nang neraka ku ono wis zakum. Anane rito. Nak dipuang anu mari terus. Dari wong kafir Muhammad malaikat. Dari neraka ku panas 700 panas dunia. Ya wis tak yo gosong. Itu maksud piye? Dia kan omong arek tambah gak rasional lah, tambah juga tambah gak rasional lah. Mulane cukup ban to. Sampeyan ati mujian malah wong ra percaya ta. Dia kuwi terkenal dia juga mustajab, juga dia kuwi kan. Nekan juga mustajab kok. jadi kira di tubuh. Entah siapa tu yang kecil. Malah orang mana di kawan. Juga lihat pun tak ke. Nara nomor tak pernah tahu di tubuh. Lompat bawa bawa mana cukup macam tu semua dan berikan dia ikannya. Kalau di rumah macam ni, rasa berikan berlimpah-limpah. Intinya Quran ni lek nomah, mesti dah tu ratau ni lek nomah Allah. Yo ratau dah lek nomah ni. Mana motor dia ni? Dua mas al nangguk jalan ni. Aroina tak ilah kita talintas diwasa jorotan malu nato nopo. Mertua wong sing wis ora iman, iku akan membaca sebagian ini ku akal-akalan atau darang sing mau. Entah ini jadi ku pun pak pemikiran nggak benar. Jadi ini kalau dibeli dari pak, sendiri kampus dibeli dari. Sekarang tu ada karangan ibu menakar ke bagian surga di neraka. Surga surga kalau pak berkira, waktu itu pengirang. Ibu sawangan ini kan belo pengirang. Tapi orang belo, darah ini belo nyatanya sudah wortok sintok. Maksudnya ngabadi omong-omong ke wadon rokok ada. Tapi itu gue percaya dari seorang ke wadon rokok ada. Ini rata tangga. Ngomong kontroversial itu rata tangga. Ngomong mulut itu ngomong royalti ya gue rata tangga. Malah lorok, gue mau nanti royalti lalu bukunya lari. Gue lorok dulu, pertama masuk bukunya rata. Rata. Sudahnya kan nanggapi pornografi. Ini pornografi tak untuk duit, untuk bayaran. Ini gue beda beri. Ya nak bilang meklah, tapi belum sekarang kita harus jemput aku loh. Harus jemput aku. Mesti belum kayak iklami. Gue bener aku, gue mati diri. Enggak, kurang itu tujuh. Gila mau jadi kurang itu tujuh. Orang-orang yang habis juga orang mati diri. Gue ya, gue mati, gue udah jemput. Kurang itu juga di nakaman itu, wajib aku. Nah, untuk pikir-pikirnya sebenarnya mati, gue udah mati. Pentingnya kemelek, pentingnya habis itu ngomong-ngomong itu. Lung deh, misalnya sampai ngelam-ngelam Amerika atau negara maju presiden ini, apa itu kan? Apa itu sama mati gak itu? Apa itu jawabnya? Apa itu gak mati? Gak mati. Sebenarnya presiden Amerika itu kan gini-gini, sebenarnya seorang presiden ini, misalnya Pak Amster, apa itu gak mati? Gak mati. Gerocok itu kan? Dia tetap mati, ya? Oh, mati dong. Lalu kalau anda lalu kemar mati, ada buang kafir-kafir, ada ni ada buang mati ni ada lemak. Makam itu kan baru. Nah itu. Sementing totalan beli permati itu posisinya tinggi. Cuma ini aku bilang mati amati, darab itu kan tapi itu. Sementing kalau totalan pasukan pangeran selamat ini. Ini saling doyan mau nanti ni buka yang mati, jadi yang mati berdua. Eh, wong Islam ulama itu dorong ngomong, nak orang nak kompromi terus. Kurang ngomong ni, nara ngomong gue dibeta-beti menu, gue lo hebat, mantan, gue lo hebat sekali menteri, gue yang berdua menteri itu agen dan menteri, dan yang kurang gak mau, gue makro, gue makro, berapa tu begini? Lo tu agennya direputasi, depresasi, yang urusan itu tu, sih nak nanya pabriknya lalu satu apa? Malah tambah ngatur bebek, malah rugi. Tapi lah kalau mungkin satu uang macam ni, kita tidak dimateri dengan satu yang macam ni. Lalu urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Urusan ini penting gue lahir ngasih, bahwa kedijayaan manusia dengan pemikirannya, dengan reputasinya ojo sampai jadi hijab menabrak apa yang gue jadi dari pihak gue. Jadi wow, misalnya dengan kelibatan manusia itu berpikir bahwa potensi materi itu selalu bisa dibilang, bisa musnah. Kemudian di antara materi itu bergantung, surga juga gak ada, di neraka juga gak ada. Di satu sisi orang Islam tersanjung, kesamaan yang dibat Allah tahu. Di satu sisi, gue nak percaya teori itu berarti gue nak percaya Quran. Quran menyatakan suatu koalisi yang namun. Lalu kalau nanti ini kisahnya, ada seorang kisahan dari seminar kemungkinan. Kalau itu kalau perdebatan teologi, perdebatan tentang ketuhanan itu. Pak Uru. Hak. Kena suar gun rokok, buku ini, terlalu. Jangan lupa. Bagaimana berapa bagi orang yang terserah di duit, terserah pengirahan. Pengirahan tidak biar bagi, ya bagi yang bersenyum. Ngeteni selera ini duit. Ayo, orang ada duit, orang ada ngukur. Ngukur ada duit di luar, orang repot. Tenangnya kok repot, orang ada duit, orang ada ngukur. Lalu kan dia ada kuya, mungkin ujung-ujungnya di tengah. Kalau apa-apa itu harus ditenang, kalau mana boleh tenang, dibuat ditenang. Belum, tenang. Kalau dia yang ngapal-ngapal itu, Quran itu ada satu ayat dengan nanti. Lian itu wajah tak Quran, rana itu wajah itu kalau dijinapinah, rokok itu kalau dijinapinah, kecuali yang gitu. Namun salah itu ditenang. Jadi, orang yang wajah itu selawasi, maja masih sama wajah wakadu, illa maja arok. Ahli, ya. Fa'amal ladina taku, fa'fin nari, kori dina pina, ma'ja masih sama wa suwal ardu, illa ma'ja arok. Wa'amal ladina su'idu, fa'fin jernati, kori dina pina, ma'ja masih sama wa suwal ardu, jika isina, illa ma'ja arok. Anak-anak ayat itu paling cocok. Artinya Allah yang tunjuk dengan ayat itu. Suwadu ya berdi, tak berdi, ma'ja arok. Merokok ya berdi, tak berdi, illa ma'ja arok. Berarti boleh jaman pulau, terserah pengirahan di duit. Nah, di duit boleh dikali. Sedangannya kok repot. Uang ayatnya kok kan. Uang tentu hidup, pakil dan tadi. Kali dina dia, maja mati sama wajwa arti, ya ilah maja ah. Wama lagi nataku, pakil nari, ya kali dina dia, maja mati sama wajwa arti, ya ilah maja ah. Ayatnya kok, no. Itu pentingnya apa dalam keluarga ini. Jadi orang masalah. Artinya dengan banyak pakar, jadi profesor, dokter, mungkin wajun atau ragu, jadi orang ada pengaruh, orang ada duit. Gak ada nonton itu. Saya nonton itu selera ini pengen. Pengen. Pakar ini menurut pengen, selera ini gak pak. Tenangannya kok repot, ngukur-ngukur selera ini umum. Mungkin sudah di selera pengirahan itu harus dikelola. Masa apa kok? Nah, maka dengan luas warga dia mau ngomong kalau mentok-mentok. Bahwa ayat itu paling sedih. Ilah masa apa kok? Rokok ilah masa apa kok? Buk warga ilah masa apa kok? Terus mulai di sekali itu lagi. Kok itu mau jadi untung. Jadi masa aku kakna. Luka malah kata, enggak nyakun. Pokoknya masa Allah rukana, kalau malam nyata. Ya, nggak sih pamer, tapi dikentak. Mau ngerti rawan, mereka dikentak. Mulai udah muter temen, ono PKN, PKB, baru dikentak. Ya, itu kan wajah gubah, ya, mereka dikentak. Repot. Kenapa sih itu konflik? Ya, karena masa Allah rukana. Kenapa beda? Ya, masa Allah rukana. Ya, itu kan berwajah malam nyata, ya, malam nyata. Lami aku. Kali-kali ngamati politik, nanti tau sih bareng. Ternyata ini uang belum bisa pergi, ya tetap. Dari dia ini ngomong-ngomong ke dua pihak ke berdua. Antara dia yang politik, antar dia di sudut. Ternyata ngamati fenomena, dia bak pergi. Kali-kali ngamati, nanti tau sih. Oh, itu merdu, Masya Allah, bukan. Malam-malamnya, saya juga yang lamnya. Selesai, lho. Apa masalah ini? Untuk masalah belum tidak, lho. Jadi, saya ini terkenal dengan ilmu tauhid ilmu kutil ala inna sulla sayyidin makulah wala nabok berarti itu wakulu na'imin laja lama ala tanabok ya mohon ini kalau terpaksa kulla aku luwaku menikmati khuda ilmu ini kalau terpaksa kaitan ini ketika tiang-tiang kafir itu kan punya dua kutub pemikiran yang berbeda ini kalau balik ini yang kabel itu berada dua kutub pemikiran yang beda. Di satu sisi, ini itu janggal, tidak tenang yang Muhammad utusannya apa. Tapi mereka di sisi yang lain, mengukur tenang itu versi subjektivitasnya diri. Iku nak tenang utusane Allah. Berarti Mekah seperti ulah jadi kota sing luwih dinami. Penuh air, sungai, sejajar. Nak panjang Muhammad utusane Allah tenang berarti kau mimpin yang lain. Jadi mau autasia sila jual malah ikati kopi, kopi. Ya autar kopi sama, wala nukminami rupi, kita pasal guna sila alina kita ber. Kau balik malah di rumah dulu. Jadi yang kabir punya dua kutub pemikiran yang beda. Di satu sisi dia yakin Allah mau. Di sisi yang lain, nak tenang Muhammad utusan Allah. Terus dia di fantasi diri. Fantasi dia itu mau. Nak utusan Allah berarti hebat. Nak hebat berarti somber. Nak hebat berarti dibaca orang kan. Nak hebat berarti somber barang si mutal jadi orang mau. Akhirnya bayangannya orang kabir. Muhammad itu munggah mulah. Makna kuwi rasul tenan. Wa qalu lan nu'mina wa taqatta taqdiru lana min al-ardi yang tuha. Nggih. Aw yakuna laka jannatu min nasili wa inabi pasupat jirul andara tilarahan apa? Taqdiru. Aw tu khidmat sama akama jam ta'ali nasi tapan. Aw tak tiyabillahi wal malaikati kobi. Aw yakuna laka betu min zukrufin aw takol. Bersama. Mulai dewala nuk minali rupi jika hatta kena jila alih dan kita ter ini mas, oke, gue rasul, tak apa ini gue rasul ya Allah tapi nak jenis rasul, orang paling parteng ya mas Mekah lah tanduk paling gak bisa nilai peka kata tak jila lakar dan arti apa yang juga, Mekah itu lah punya penyawaan dia kita ini loh mas, rasul itu kan selain pengira, itu juga apa lagi mas paling gak punya kebun, kurma, tanggur itu itu makan mau kuno. Jadi orang malas teman-teman. Pelayan pengiran berkelas. Wali yang kiri, orang itu. Buat mana sih? Itu rumah orang kafir. Awal-awal kita apa? Kita itu terbang yang lari, teman. Mana nak berterbang sama salah sih, mas? Gue bawa tuh di sana rumah bermateri. Materi, bermateri, kita ada tangani, kita pengiran. Awal-awal kita apa? Walau nukmin alirupi, kahatta tunas jila alina, kita pernah bang kalau aneh pesawat aneh gue tetap terus nengokin kalau tulisan aneh nak gue rotol kan? Nanti apa dia terserah tutup analogi yang untuk ilah bacaan. Tapi Nabi Muhammad sebagai bacaan ya, apa yang lu pengen? Hebat pun bisa mikir. Kalau santai-santai aneh-aneh juga kan lu pengen numpak nentang pelor bacaan atau bacaan apa yang lu pengen? Itu amannya. Tekanan Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim Rabopo sampai terakhir Nabi Muhammad akhir di kandani sebut ini walau ja'alna malakallah ja'alna rasulah walau lafasna alaihi mayal ini kalau saya ingin apa walau najalna alaih katita bangti kirtosin palama tuhu bi'aiji lako alaihi nakabaru indahza ila sikrum mas umpama tenang gue muibur ini langit, bangi bermedul bawa kertas ini ada kotanya nak pengirang utus itu umpama-umpama tenang para nasuh rupiah ini di atas literatur yang tetap laku orang lagi yang gak baru, ini ada di latih grup mulai itu ya jenisnya tetap di umpama tenang dari rupiah terus mujizat pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, artinya ujung-ujungnya kodoh wakon gue kita hebat yang tenang darah di kukrak yang rasa tenang darah di kukrak yang tenang darah di kukrak itu dari kiai, di sopohai, di duwe, di kodohi jadi yang tenang, wah itu bumi saya itu layak jadi yang rasa tenang, wah itu harus dimainkan secara modern mungkin maklar agen politik, malah yang tanto dari sini tenang, mungkin itu di manajemen, di agar dari sini tenang, mungkin itu bayar ibu, menurut saya itu lah ya intinya kodoh dia tetap orang yang tenang, orang yang tenang semua orang yang biasa-biasa itu dia, orang yang tenang, orang yang tenang Nah, ini namun itu berpikir begitu, menurut saya berpikir. Menurut saya mikir, saya tidak tahu orang itu. Orang-orang yang Quran, orang yang mikir, saya ingin orang tahu orang, saya ingin orang tahu orang itu, orang itu. Menurut saya berpikir, saya tidak jadi pengirahan tahu orang. Mana sungguh senjamnya, orang apa apa. Merasa berpikir, saya senang aku tahu orang. Dia tidak senang, dia tidak senang. Orang tidak penting, tidak. Paham, jadi ini pentingnya apa Al-Quran ini? Kalau macam kampanye Kalau kita balik ke Al-Quran secara luar kepala itu tadi. Karena sekarang itu banyak kalau mau ngomong begini masuk-masuk sehingga bagaimanapun kota pelajar Quran harus dihidup-hidupkan lagi. Maksud misalnya ada tulisan mengakar keabadian surga dan mereka kesannya belok ini gak mungkin selain Allah abadi kesannya kan belok ini. Di zaman itu ini besar pertanyaannya seorang Jepang di pasal NGN apa betul Pak Berarti ini? Di zaman itu betul ya, betul itu kita tidak punya otoritas untuk membetulkan apa tidak karena itu kan di luar otoritas kita, lalu otoritas itu ya sampai muli bumi rusak, merang rusak ya rusak sampai muli bumi apa itu pengirahan ya rusak ya rusak kalau kita itu selera itu tidak penting, tidak ada karena pengirahan selera kita tidak penting. Saya pernah juga ngasih ibu Jenegoro, ditanya salah satu besar. Dia bilang ribet. Good. Kata besar UGM begini-begini. Tak apa ini. Sama itu tak apa, apa teori. Ini pula kecil. Ini sampai tenang. Maksudnya saya nyebut bahwa yang mulai itu dosen UGM atau dokter atau profesor, maksudnya sama dalam rangka membawa nama besar binaku grogi. Untuk jamaah ini grogi. Apa macam dia mau kita kok? Mungkin grogi dari makhluk. Mana ya? Buat besar surat tertib. Takokon itu teroris. Artinya menekan kita lebih mesti, lebih teorikal, apa-apa, macam-macam. Ini pun aku lagi teror. Dan saat ini gue mesti. Kan salahnya kesannya kan. Rata-rata dia itu kan gak intelek. Lunak-lunak yang melanggar. Nah, yang juga UGM, soalnya pemerintah mesti pikirannya. Jod. Akhirnya kan kesannya itu kiai paling terbelakang dan itu jawab pertanyaan ini mulanya tak tahu maksudnya sama yang nyebut dokter, profesor, kiai itu dalam rangka neror aku atau dalam rangka kelugu banyak rongon itu maksudnya itu juga ini bengkau itu ragu gini, tak terang lo deh ini mulai itu makhluk, itu ya makhluk nah maksudnya itu ya makhluk lah itu tentang alam, yang bisa tentang apa ini mulanya percaya ke karangan ini tidak ada alam itu, gampang yaitu pengiran orang itu. Dan tidak masalahnya sekarang itu sudah banyak pijak. Kita ini sering kalah dengan teror-teror itu. Menurut teori ini. Loh, misalnya berapa ribu umat Islam mungkin juta yang grogi dengan teorinya Darwin bahwa ada teori ekologi. Teori manusia itu asal terakhir. Tentidam menentirkan, tentidam di antara kecamatan terus. Hedon itu terkenal ekstrim, santri ini nonton guru percaya dengan ini bahwa manusia itu adalah dari keran, tak kelas waktu kafe. Pak, saya tidak mau diajar oleh turunan keran. Betul, tak kelas. Betul, kita ini tidak mau diajari punya guru yang masih keturunan dengan keran. Mata lalu berlepas. Mata sampai nak berbat. Orang kok disebut ini gini-gini orang yang hebat gini-gini. Ini yang lain penutupannya gini-gini. Kalau ini nampak-nampak gitu, wali baru. Jadi kita tanya mati, yang mati betul itu. Nampak mutu, mutu mak lola. Nah, hati yang mutu kan gak apa. Kalau kita ini sering terjebak ya, karena penulisnya kurang besar, penyanam besar, kita ini grup. Ya begini, sementara kadang ngadepi sesuatu yang juga berkonsepnya Quran Allah. Dulu saya pernah masih nanya di kampus, penulisnya ini adalah ini. Dia menakar keabadian surga dan kalau kapan-kapan saya ketemu penulisnya, berarti kebetulan saya punya link, punya jalan. Apa yang saya ibu pak, lu apa ini sama nulisnya, menakar masjid. Terus apa yang usaha musim usaha tengah yang masih pemirsa. Tengah-tengahnya Pak Raya Pak, mikir orang Dio, mikir Pak Rawi. Menakar kamu? Sampai itu ngarang itu, takut nih Pak, kira tak cukup. Menakar kamu? Mengani Nabi itu jujur, wala alam itu iba. Aku itu masuk Nabi, para pengirahan, lu orang ngerti, barang kok. Nabi takutnya ya, Nabi Usan Rauhnya takutnya ya. Lho ya kan, macam tahu itu semua kok. Ya sama yang tak wajah anak kecil itu, ditolong. Itu Nabi saya kan. Kuluah abdi kuli Nabi. Nak awwala zarrat illa masa. Aku yo kan bawa aku diri masuk Nabi itu rano. Aku itu apa yang tak madurat atau manfaat. Lah abdi kuli Nabi. Nak awwala zarrat illa masa. Aku diri Nabi rano. Lalu saya ini kepada jangka merah ini. Walau kuntu a'lamul ghaibalah takfar tu minal khairi wa ma'amad sanyak tu untuk mau ngerti barang dua, ini Pak Lurah untuk duit apa lana itu orang ngarah kena musibah wa ma'amad sanyak jadi macam Nabi itu tidak pernah ngerti itu kena panah mau ngerti barang dua itu ngerti panah itu kena apa itu lalu mau nasi lah barang dua itu ngerti ini maka agak posten mulai bisa lah apa ngambil pekabarnya aku ngambil medina toh. Lho inggih lho, umpama Nabi Muhammad ngerti barang gue itu ngerti nak mekau gak prospek. Mereputasi yang mekai musir apa matanya itu langsung makan putih mesti. Mulai dari Nabi, walaupun ku alam gue itu alas takbar tuh final. Kalau umpama ngerti barang gue, mesti aku bilang sih api-api itu. Warna matanya, itu aku diwet atau ngalami barangnya. Gak pernah apa Nabi Muhammad tahu diusir ke Mekah. Hijrah, akhirnya lawan tak? Kabeh. Menghijrah Nabi pertama dengan Al-Fadzah di Ulan di Usir, dihantam ini kita beri-beri. Hijrah kedua ya dihantam ini lagi hijrah ketiga, protek yang mesti. Karena kalau mau lupa mata arah, kalau apa kan ngelan yang kabaran. Pertama jadi Nabi langsung diumumkan untuk mesti, mesti. Mesti, nah. Paham ya? Jadi Nabi mendikannya kepulkan. Wah, aku jelas, karena gue mau ngatur lah, milih ngawi atik, kok milih yang ngelak, eh? Walau untuk alam gue, balas tak batu, ya? Mulai penting, ya. Mau komen Quran penting. Quran itu dalam banyak hal, kita mau mau komen, namanya kok kaki. Mulai dengan Quran, sering, paman sah apal yumin, paman sah apal, ya, gue kuwarak, pemimah, sekarang, kan? Jadi profesor, jadi doktor, jadi pakar, jadi buta percaya Quran, monggo rayu gue, jadi bagai gue ilmuwan, tawangan konsep Quran tidak rasional, tawangan nak ide, soal berpikir, tak gue ahli kami, kira urus urusan gue, mana apa? Maksudnya buat profesor, doktor, itu maksudnya mubi ya. Maksudnya panjang sih mulai cuma dua doktor, UGM, kau mau panjang berdua itu kurang mana? Maksudnya kata sebutan. Maksudnya apa ya? Mas, menurut ini disebutkan bukunya gelare bahwa surga itu tidak ada gitu, karena itu ya makhluk. Dalam makhluknya orang ikinnya pemikiran itu tidak. Lalu sampe nyebut UGM, doktor, profesor, macam-macam, maksud itu mungkin. Maksud itu dari orang kubir grogi, atau mau kiai kampung, atau mau kiai grogi. Apa maksud itu mergurugu, banyak romong itu gelar. Bagaimana saya belajar ini? Tidak. Iya, ini jelas memikuli makhluk, gue mah. Makhluk ini nakamanya itu, gue ingin harus. Artinya yang berbuk kerja ini, gue ngomong iku, itu pengen. Ya, mulai ngaku karangannya pengirangan. Iku kalamu. Kalamu. Nah, Allah piambak lewat Nabi ini, ternyata Nabi ini piambak gak bisa ibu seorang ilmu gak. Walah alamu. Mulai kok, terus di ujung lari, di wawah-wawah. Mulai kalau senang, kalau mau dengan LSI itu senang, lembaga supaya Indonesia. Saya itu tidak sependapat, enggak. Tapi kalau senang, dan ahli ujung kalah dari ahli rasional. Maksudnya ahli ujung kan misalnya si A, Presiden, berlahir, bareng ngopo, piye-piye. Ini kan cepat. Bener bora, pokoknya kan kau survei. Dan kode-kode juga mata depan, kode larawe, harus kita milang untuk duit. Mereka survei lewat LSM untuk duit, dukun untuk duit. Artinya kan bicara mata depan mendatang singgahnya juga bisnis. Rumah satu lah kode parah di arah. Jangan masalah di sini kan kode dua. Orang perlu buat lo hebat-hebat lo. Mana bener nabi, nabi berapa jujur wala alamu. Aku itu pepe nabi lho rasa semua kaya alam gaib. Ini dari titik sama seperti kula amdikuli nabi, nafau wala berat ilah. Masya Allah, walaupun tu alam gue salah tak satu minal. Kuiri wama masa niyaksu. Umpomo aku ngerti barang gue, tentu aku rasa tahu kena barang elek. Jadi contoh paling gampang, umpomo nabi bersalah gue, berarti nabi gak belum nyemekan. Mereka ngerti yang mereka rapor. Paham ya? In atasuri lama yuka ilaiya. Kemudian pulau terbatas. Walah ratu ujil lagi ina guna rupan. Walah ratu utama jonolah siro ala nina yung ake. Walah ratu utama jonolah siro ala nina yung ake. Dan unakan kodoh jumlah sopa ala nina rupan. Yang pengirani ala nina. Bukulasi yang dalam waktu itu ala nina yang dalam waktu itu. Nur itu lah yang arah kosong pak Allah ini nabi ibadati ulam ibadai Allah ini nawaitu intinya Allah Taala. Lasei anora arah mau perkoroh, lasei anora krono arah mau perkoroh min taro di sini. Tanjung piro piro materi dunia. Wahum te Allah ini aku aku koroh piro piro musjid. Wakana lah kalau sebuah musjid pura piro piro musjid itu tuh anu. Iku padha nyatet saka musyrikun dihim ing dalem pukor. Wato lagu dan padha menuntut meminta. Meminta saka musyrikun ayat juga. Minta nolak saka nabi hum ing pukor. Lidan suhu supaya iso melungguhi atau sejagungan saka musyrikun gue nabi. Ini yang ahli politik-politik dan nabi sejarah. Jadi nabi nak jagungan oleh suara yang gembel-gembel. Sampai saking gembelin itu, sendiri tafsir murid di Gerano dua itu nak ketemu Nabi itu sambil jahit kelambu. Jadi kelambu itu berdua-dua. Saking kirinya itu dijahit itu dengan Nabi. Mereka nak ada gondok, nak Nabi juga enak. Lalu itu ngomong musrik itu kan gak level. Mak, aku aja ini tertarik itu emang. Tapi nak ngaji itu terus bareng gembel-gembel itu gak level. Bu, ini emang gembel-gembel itu untuk khusus. Sampai untuk khusus, ini juga. Mereka kurang ajar. Masa ini menurut ini menusung. Ya, tamu bupati atau gubernur, tamu santri itu kalah. Berapa sih prof? Ini sumpah bawa alam. Tidak salah ya, tidak salah. Kalau di konco, jadi dia terkenal yang diumpang cerita pulau. Dia mengenal seorang putri presiden, diulang santri penyak. Jadi enak kan itu. Cerita saya ke bertamu kudunya presiden kalau diceritakan santri ini dari santri banyak nanti tadi boleh nanti dulu tahu lama nanti santri mereka nyapu ya oke lah kita hormat sama tamu tapi jangan berlebihan jadi kalau misalnya ada pejabat datang atau apa kita bersalah pikir ditemui bareng apa susahnya kalau tamu ingin ketemu khusus gak usah posisinya ngusir. Anjirnya musir memang di jam itu kamu tidak terima tamu. Tapi nak musir, tidak terima dengan musir itu beda. Musir itu kan sudah ada disuruh pergi. Kalau tidak terima kan memang kamu tidak punya waktu untuk itu. Jadi zaman nabi, tiang-tiang fukorok ini. Gitu. Amar suhaib ini sering jagoan dengan nabi. Jadi tiang-tiang kafir itu tidak apa belajar Islam itu izin. Mereka tidak leh, tidak leh. Jadi ini dimaksud, waktu lagu aja suruh daun di jalan itu. Dan nah, Nabi sebagai Basariya, wa'ala dalam kertakna sopa'an Nabi Yudhani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kan mengkono-mengkono tordu. Nabi lah sebagai Basariya di Nabi Salah. Nabi itu ingin mengusir, tomaan krono kepingin di Islam ini dan Islam ini ru'asa uturaisin, papa-papa kuret. Gampangannya, gue samar bila gue ngalak sih, nak menawa tak peduli dalam Islam kan benar. Tapi dari Quran sih, orang Islam gak apa-apa ya. Ma'ale kami kita pijamin, kono tetap raislam ura pakai. Itu penting, mohon kau bolak balik. Keangkuhan tertentu dalam akidah itu baik. Mereka menggunakan buat spesial mau lihat itu gede. Lah Allah lah butuh. Jadi Allah papa kura suci Islam di orang Islam nggak pakai. Ini kurang sama. Aku dewi kono nambah Islam orang ambil derajat tuh jadi pangeran. Jadi pangeran tuh ya pantas. Kono iman di orang iman tetap jadi pangeran. Mulanya dari Quran yang ada ini ma'alai kami bisa bimbing saya kan selama kami bisa bisa alaihi kono iman ya orang sama orang iman ya orang rusak. Karena kalau dituruti keangkuhan sosial begini, keangkuhan kasta, keangkuhan strata, keangkuhan jabatan ini saat ini Islam. Dibu kalah-kalah, kalah-kalah. Maksudnya sudah orang pejabat sudah terlalu kosong. Mereka kerja dari presiden menteri. Jadi nanti kurtingan. Murah Islam berapa pakai? Mengenai dari Quran, ketika Nabi ini kan Nabi secara istihad itu kan ngerti, gue saya ini pada macam terbentuk ini secara khusus. Namun Allah belum Islam kan? Tapi lebih Allah juga anu. Wa ma'ale ta'ala ya. Soalnya ke hidayah itu rauh usaha Muhammad. Ma'ale kami kita bihimi. Mergo cara Allah, Islam itu satu keniscayaan. Jadi satu keharusan. Uang dengan akalnya itu kudu wis mampu nek Allah pengira. Mampone ora perlu krana nabine nyabari utawa ramah. Gelem ra gelem. Mulane dari Quran ketika Nabi secara istihad mau memberi waktu khusus dari Quran ma'ale kami bisa pilih. Ma'ale taura wajib ngatasi sira Muhammad. Ma'ale taura dadi beban Muhammad. Ma'ali tawara jadi beban Muhammad. Orang mandoroti ini kue. Min kita bim, sangin kita bim, musrikin. Min saya ingin babar kita. Min saya ingin kita tidak benda kita. Ingkana namun ono kok batin hukum batin roh asa ukurai jadi wiraman kuih roh rasin kita. Wama min kita jika alaih di min saya. Wama min kita jika lana roh ono sambil kita siro Muhammad alaih min atasi roh asa ukurai jadi. Kutai papa-papa musrik, min saya ingin babar kita. Pada terjadi, mohon Allah silaturahim. Nego inten, dua apa untuk apa? Jadi kamu salah rujuk. Pada terjadi, mohon Allah silaturahim. Dua apa untuk apa? Untuk apa-apa yang lemah. Jawab bunak itu, tapi jawab pada terjadi jadi jawab bunak. Nak kue nanti ngusir uang lemah demi nyambut ngomong gede. Pada kue nak mohon Allah silaturahim. Dua ini nanti setengah tangan mungkin dolin kafe. Ilfa al-tala mengakoni kira dari kain mengkono-mengkono kabeh. Ini gua ngusir wong kilit demi nyambut wong kret. Nah ini terutama Quran sih nanti di kenderaan wa kaza jika fakal naba jurum dibakin liyaku ada pula iman maku alaih ini. Jadi ini sih seni ini Quran tentu ini. Jadi Quran soal orang terjabat, orang wong suge, orang wong kiri banyak usia di dikertak sama pengirahan. Dan anak seorang Allah itu usia, kenapa itu menjadi status yang semestinya? Global ini. Misalnya Rufin ditetir dari presiden, dari menteri. Mustafa ditetir dari rakyat. Itu nasara Allah kan yang tentu. Rufin tak coba jadi pejabat. Mustafa tak coba jadi dia. Tak dulu Elia, bulakum, ayukum, asanu. Kere juga nyapin ini. Nah ketika itu benar-benar menjadi status sosial. Mustafa jadi ino sebab Rufin menteri. Allah gak itu. Kau tahu, kalau aku nyoba juga nyoba kiri, urusan dia dua kum, ayu kum, asal. Orang kok terus singkiri wajib dikalah, mau demi wong tu, juga. Kalau balik ini lagi, jadi Allah ini kalau kalau mau tawal kaya kali ya dua kum, ayu kum, asal. Jadi tentang hari itu, jadi dua kitab, dua coba sesuai juga. Termasuk tentu kena kitab, rawol lah nyobongi wong lah. Saya melarat, jadi melarat, jadi duit kita kecil. Misalnya tetap sabar oleh nyolong. Pada melarat, atas nama melarat, terus nyolong bareng, ya benar. Dan urusannya dewe-dewe, melarat di suge jangan menjadi status yang semestinya. Artinya orang melarat, kudu hormat, untuk itu sama kaitan. Itu mau urusan coba masing-masing, duit kita masing-masing. Mulai wakadah, kita pasang nabak, dong dibadil, ya puluh, ada ulai, menemu alihim. Bainya. Alih sawo lebih lama bisa. Misalnya kasus pulau. Pulau ini ditetir sakit mati. Terus dianggap ngalim, dihormati. Pulau ini dicoba diri, lebih kitab diri. Nak jaga ngalim itu, lebih kitab mulang. Nah, lebih mulang, lebih kitab, eh. Sampai mungkin bagi santri, lebih kitab. makan hormat apa ngaget tau apa kan konti tapi iya soalnya orang kita apa lah sebenarnya untuk kita orang tak alim tak alim bukan kita lah ibu pes testimen lah ibu itu nak ngaget kalau dia kita tanah turun nih kita tanah turun nih jentuh itu pernah ngaget terus ya sesal terlalu lah alim terlalu kekakean ibu mas. Artinya kan dua titok masing-masing. Orang perlu karena status itu kemudian si titok berhak meledek. No, si titok tawangannya layak diledek. Diledek. Mergo Allahu pirsofi amra alaih sallahu bi alaman apa? Bisa. Nah ini yang dikit pengirang. Allah sing langkung pirsof berwong sing syukur. Misalnya contoh paling gampang itu. Ketika ada seorang kaya. Misalnya kepengen gue pabrik nopo nilainya miliar itu di duit 10 miliar itu orang kuat nak urung wasai aset yang 20 miliar itu nak salah Allah bunyi banget mulai kurang ajar pakai duit 2 miliar di urung syukur nak urung wasai aset yang senilai 20 miliar ini kita laku rupin di 10 miliar ini alhamdulillah gak ber-ber untuk sembako gratis oleh muli alhamdulillah gak ber. Kau mana dunia bulog, kau miliaran, kau nak syukur tu, syukur. Orang kurang ajar. Artinya bocor Allah di situ, syukur orang sekolah aku lebih sakmel, sakmel. Waktu ni dah dia yang pirau-pirau nak paling ngalir, mana sih YouTube sekolah orang pulau malah kepingin di YouTube pengatur. Kau pirau-pirau tak kepingin ngalir, mana sih ngaji loro, malah gara-gara kasih kepingin ngaji tak musola, kali dia orang tu. Sementara si di pari ini mau coba rapati, mau ngaji besok bersyukurnya raparu. Wah, ini kan tak lucu loh. Iya ini saya ngalim tak syukur, kalau saya ngaji maknanya itu bersyukurnya raparu. Wah, berdua ketemu ulama. Loh mungkin tuh, santri-santri ini nunggu kan, dan itu dia terkenal. Masya Allah, alhamdulillah, bersalaman di Gusdur, buat pokok, syukur ini raparu. Kadang bisa salaman, biasa-biasa lah ya. Isowaya melihat di YouTube berkonten YouTube syukur era karuan, di situ tuh biasa dia tahu yang untuk keseringan di situ. Lo tenang di koran, ale tahu bi alama bisa. Jadi saya bilang Allah syukur, kira-kira syukur di YouTube pun di situ, nanti keseringan di situ. Malah kalau di istirahat atau salaman berarti di situ. Kuatir pula, sing hidup pula dibeli oleh mulia. Itu kalau syukurnya rakan-rakan. Pula biasa-biasa lain. Mereka keseringan disitu. Disitu. Padahal cara Allah sami mawon. Ya juga, saya pakai ilmu yang duwe amanat diwi. Sing ratai ilmu yang duwe amanat diwi. Sebab itu rauma itu jadi status kaki. Jadi status kaki itu inna akroma itu menjauhin apa? Mula ni hati-hati urut pun, mula saya kisah itu pun arah konstituen, mula tu juga kena partai, mukul kekuatan. Jamaah istiwa tak tenang-tenang, jamaah tafsir tenang-tenang, itu konstituen. Nah akhirnya tak tahu syukur kan? Waktu saya pengaruh pun lagi tak musola, orang musola ni rada terganggu ya. Sisi karpet biji. Wong kira-kira sing ngaji syukur, sing ngaji syukur ora karuan, sing mulang kan agak memenuhi kuota iki kurang syukur. Nah, iki dilan iki. Dene kok syukur, wong ora trofen tau syukur, tambah nang tofa syukur, tambahke syukur padha wae kan lho, tambah syukure tambahke ora kudu padha wae. Lha iki penting kok terang nang kene. Masalahe iki Qur'ane ayate dadi iki. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil yaqulu ahla'ulai man nabu alaihim. Wes dadi titahku dari pengiran, wes dadi tegirku, ana sing tak tegir mulya, ana sing tak tegir ino. Tapi wes sampe ino mulya lu dadi ukuran tak ridani utawa ora. Wes sampe sing mulya utawa sing lagi ning atap, terus nyoko ada ulah menawa arihin mimpinya. Jadi wes sampe tetes lagi mulya, ternyata posisinya lebih dekat dengan Allah. Mergo itu lagi ino. Mulya ke ino, kasih kersane pengen. Orang-orang mau kaitan ini buku itu. Ibu waktu itu mantasa, waktu itu luman. Misalnya itu ditetir dari menteri, sampai dari presiden, sampai dari orang lain, dia sadar gede, dia dengan negeri itu orang lain. Dia dengan negeri itu presiden. Dia dengan negeri itu jadi juga. Tapi kakek terdiri dari derajat tertinggi dengan Allah di situ berkodok. Karena sama apa? Tapi kan jadi presiden, jadi wong juga luar enak timbang jadi wong ini. Nak sampean wong iman, takuan wong itu kriminal. Kowe nak iman tenang, takuan wong itu kriminal. Cara tauhid itu memerlukan tauhid. Berarti kowe orang tau kuat sampe opo? Kuat ngenteni nak tu. Berarti kowe orang rodi itu bila iro baro itu kuat ingsan ridho ingsan bila iro. Mulai pulau ni pun, pulau masuk kiai no modern. Wong Islam yang gerung tahu tahajud secara nikmat, itu imannya rawan kriminal. Imannya rawan apa? Kriminal. Mereka siang yang sering munajat, ya Allah sering tahajud. Sampai nakan tahajud betul, bahwa kenikmatan hidup itu dengan Allah kita. Kurang arah kepikiran itu presiden, ku menteri, ku wong suga, wong larat. Kok pikiranmu ya Allah, pulau ini udah tentunya berjenengan. Yang jadi pikiran pulau ini jangan rindari, tak apa-apa. Akhirnya nyaman sekali, sampai rawong juga ya orang kasut, rawong pejabat ya orang kile ati. Ini kok bener sabi kodil, soalnya yang berhubung separa pengirahan, gak anak wahid dan kile ati, antar wahid dan kalau pulau piambak jadi makhluk, dengan piambak jadi pengir. Lu tenang, tiap-tiap cinta aja, sampai jajan mau. Nak bunyi munajat, terus sampai sakit. Misalnya sampai ngotot juga, entah lewat jalur apa saja. Di jalur khusus, di jalur ngotot juga, di jalur ulama, di jalur awam, kalau sementara munajat. Misalnya yang jenis pesimis, Gusti, kalau tunggu kata busa, penunggu amir. Itu nangis itu bagian dari nikmat, nikmati madun yang mengira. Nah, sampai yang jenis GR, jenis syukur. Gusti, kalau tunggu ini gerdana pembangun. Ngopongan gerdana itu bukan nikmat, sampai dengan dia apa? Nah, itu dengan dia. Warani Nabi itu dengan Allahumma anta rabbila ilaha illa anta kholak ini aku paling sedengan kejujur, aku rakan dinikmati kali ya kecil, kadang gua minta nikmat tapi kadang gua minta dosa nanti nikmat lo syukur, nanti gua jangan syukur paling warani Nabi jadi aku rakan dinikmati kali ya aku lo boleh gak dinikmati jeneng tapi waktu di dalam dikatakan lo bisa salah, nah, apa salahnya bang Firsi, jadi kan cukup pengera juga ke profit plan udah tadi intinya tuh nikmat tenang dia pengera nah itu nikmat tenang dia pengera lo apa, gue guda dari ku menteri, presiden, atau orang suka lo apa gue guda dari risau, dari statusnya orang dia lo apa orang murid pemerintah alam murid merokti selalu disinari nur sangin pengeran itu nuri syukur, nuri munajat di tengah makanya dari Quran awal mangka namanya tempat yena luwa ja'alna lalu nura yamsi nama finna istilah Quran wansit yamsi finna uang yang harus gawa nuri Quran itu yamsi finna itu selalu pengaruh artinya selalu terjadi nuri hidayah nuri pengeran yamsi, jadi ala nuri merobi terus nur misalnya sampean, nak patumak nuri Patumak misalnya, saya mau patumak. Misalnya sedang melakukan alim, mengikuti jenama negeri pulau alim. Mesti orang di topi pulau alim kayak apa? Pulau wajib mulan pulau alim. Tapi diwajib ikhlas, arah-arah salam, tablet, pintu mati, dan sebagainya. Pulau diwajib ikhlas. Tapi orang sambil ini tidak ada macam-macam. Itu begitu banyak jenengan. Pulau sabar. Selesai dong, nyaman. Yang santri juga ada. Pulau besi, pulau bubur, dan nasi. Sepiri jenengan untuk pulau ngaji. Bila gelora pulau, wajib sepiri pulau ngaji, ini nasi. Soal kadang pulau raja-raja, karena itu urusan pulau, tapi pulau itu tidak berat. Waduh, enak ya, tuh? Akhirnya pulau kebencian sosial, faktor orang alim yang berlaku. Musing alim, bodoh, tidak ada tidak ngandel. Orang berber, akhirnya. Semua alim, bodoh, tidak mau tidak ngandel. Pasang alim, sombong, itu kan tidak berat. Dan urut untuk pengirang yang jauh, itu. Mulai istilah Al-Quran itu, latah dan imam kohama anak. Selanjutnya Allah kumaiyah, kita beserta Allah. Itu rama, susah ya rama. Anaknya nikmat kok. Mengenai disebut ala bidikillahi tatma'inul qulub. Asal gue unsur mau faktor Allah. Itu mesti asli tenang. Maksudnya bidik ilah itu unsurnya faktor Allah, faktor Tauhid. Mesti ada yang tenang. Orang tenang sendiri, dia jangan memang misalnya, gue tak beto, gue berdengku. Terus gue lagi masuk Allah, orang si Asi Bede. Kan menculak. Lu gue risau merdok. Masa Allah berdengi lukin Mustafa. Gue risau merdok, gue nanya lukin Mustafa. Lantai ini. Loh, oh Allah lagi ngerasa ngomong. Langsung lari ke lukin Mustafa. Langsung muncul lukin Duhur. Sama lagi, gue lho. Sama tak lari jam, lakin jembal, enak. Belum berarti kan malah enak tuh. Tapi ya bodoh, santan yang maksud dengan seni Mustafa di rukin ya. Alhamdulillah ya. Mereka, ini mati apa sih Mustafa di rukin? Ini mati yang berdua dikata anak. Oh, prosesnya apa? Cara bisnis. Nah ini penting kalau terangkan. Ciri utama ulumul Quran. Ilmu Quran jadi ku ala bibikir lagi katma inul. Jadi agar gak katma inulku. Lu perkaranya kue terkait dengan makhluk. Orang ambil om. Ini itu wong itu gedengi kue. Si A, si B gedeng kue. Apa ini kue kebayang? Wong ramu itu gak wong berhenti. Wong kere gak wong berhenti. Apa ini kue belum bisa. Jadi aku langsung ngelengok Allah. Allah saiki lagi muji aku. Di paling ini wong itu rasanya aku. Selesai kan? Langsung kontraan gak temu. Jangan. Nah, tapi kan sakit banget. Sepanjang yang tiang itu gedeng jenengan pergi jenengan salah. Belum salah urusannya apa? Nah urusannya saku. Wong tak istighfar. Nah urusannya hak adami, kalau utang di sahur, nah hak adami diselesai. Tapi lebih sampai gue risau karena dia gedeng gue. Risau merdono kita apa yang kamu tidak bisa melakukan. Paham ya? Artinya kalaupun kita risau atau galur, mergul risau melaksanak mau amru. Sintai nopo. Mergul ini kalau terang agak saat ini itu banyak partai, banyak perpecahan umat Islam. Mau balik nanya makhluk. Masih aku suwi sebelumnya partainya rano tak. Bukan dari rano ambil dari itu. Mari berdoa hati nanti. Ini dua nanti. Bisa partai, bisa baju itu. Tapi kesannya pengirahan. Masa Allah bukan malam etak. Mau ya dalam etak. Jadi sekarang itu harus diingat-ingat lagi bahwa kita harus kembali ke tauhid yang murni. Bahwa ada syariat itu ya ada. Tapi syariat itu rasa tidak ini wow. Nak santri wajib. Hormat ning guru, wajib nurut dawuh guru. Guru yo kena kita wajib ikhlas. Ciri utama ikhlas itu gak nuntut. Paham ya? Nah kalau dia gelo, santri beda partai berarti itu orang ikhlas. Nah, tapi santri beda partai kan berarti balik loh. Orang beda orangnya balik loh. Karena di perhitungan prospek. Artinya santri itu saya kira pinter kok di perhitungan. Gue sih syukur di santri pinter. Saya itu dewasa, proses terapros. Jadi ini mau ulang pinter. Saya itu lebih pinter kalau beda no proses terapros. Saya super kok bapa di tadi pinter. Jadi udah enak. Ibu dia kalau sendiri hati kecil. Jangan coba dia itu hati no hati kecil. Waktu dari kalau di bawah mukul mukul kafe patan nanyu buat insur Italia nanti sini buat insur baru. Sebagian orang agak juga insan sebagian. Dan ini terutama tafsir Suyuti Imam Jalalain. Antar manusia itu tak coba. Ada yang mulia, ada yang ngira, ada yang ayu, ada yang elek, ada yang ngalim, ada yang bentuk. Tak coba kasi. Ayu syarifat, sejujurnya yang itu nyoba, yang orang mulia, berwajib, kalau ada yang ngira. Jadi gue nak lagi di buruh atau di santri, jadi firman Taurat. Gue nak lagi mulia itu malah otoriter, atau malah santun. Jadi asyarifat, bil, wajib, orang mulia dicoba di selini orang ini, you know, mentalnya Fir'aun apa malah asik. Walaupun ini orang itu nyoba yang orang suka dipakai dengan orang suka. Nah orang suka yang menyambungnya apa ngelekeh, no. Ini merah itu nanti. Ini yang saya ceritakan ini, ciri utama wali. Wali mulai zaman satu ke Fir'aun ini sampai kiamat. Saya ceritakan ini. Tidak ada wali itu yang punya keangkuhan sosial. Akhir di keangkuhan sosial atau kasta, mesti rawali. Mereka wali itu mesti mau coba ayat ini. Nanti wali tenang, wali waras, semua coba ayat ini. Dari wali rata-rata jadat. Jadat itu kan mirip mirip prawaras, itu kan repot. Mereka Allah bawa menusa kabeh, si ino, si ora ino. Itu kabeh itu coba ini pengirang, ujian ini. Kalau cerita kalian Mas Sumanto, Bapak itu akrab dengan Pak Hamid Pak Suruhan. Tapi nak jagungan, uang yang terkenal wali, tukang angon, asyik ini kok. Bapak pulang. Jadi itu apa Quran, dia senang dirikan, senang kuyuh. Nanti waktu itu jangan sampai, ya jenengan kumpul wali, lama sampai tukang angon kok berdua. Ya apa nak uang angon, terus ragu, ya ini pengirang. Rekod kan. Artinya ya kasih-kasih saja kan, ketemu wali ya dengan ayatnya Allah, ketemu wali ya dengan ayatnya. Jadi ya, dia sama. Dulu soal kitabnya berbeda, ya berbeda ya. Contohnya ketemu wali, salaman hidup. Nah ketemu wong alam ya hidup, itu kan urusan dulu ya. Dulu ya kalau pulang ketemu dulu-dulu, ya pulang hidup. Nah ketemu sampean kadang ada yang hidup, itu kan urusan hukum aja sih, prosedur. Itu urusan prosedur lah. Masa kalau kita kalau teman pulau nak tinggi, ya orang wong sing nyapani salam dari pulau, tapi pulau orang kantin melarat ni. Jadi kan bentena melo, ya orang tengah kiri orang tinggi je. Tapi biasa biasa ya. Wong barat biasa lu jadi nak hukum. Sen hukum tenang hijau, kau ni tetap ina akrom aku ina wei nopo. Mulai ni pulau pulak dari cerita. Dalam semua metodologi ilmu kewalian, aku mesti orang wali sing salamannya terima. Sampai zaman Rasulullah yang baru Nabi sering mengatakan rubba'at asa matfu'in bil abwa law aksama ala Allah la abar. Ini hadis sahih. Banyak orang yang rambutnya udal-udalan gak rapi matfu'in bil abwa sowan ning dinti ditolak mergo saking inane. Tapi orang itu pas dek pangeran umpama sumpah dek pangeran dunia ngiring-ngiring mari baca ini. Karena apa? Pada level ilmu hakikat itu tidak ada pengaruhnya, asal sosial dan sebagainya tidak ada pengaruhnya semua. Nah ini penting kalau terangkan tentang itu. Mereka NU tukang gawe wali. Ya, kenal wali populer. Kukurannya populer. Saya terangkan ruang-ruang. Kukurannya itu sangat populer. Malah kadang di media masak no barang. Nah, akhirnya mau duduk-duduk rono. Tapi tidak jelas berbagai cara tarikat. Ngomong di rumah ditakwil, ditafsir. Ngomong ini tidak jelas ya ditafsiri. Ngomong ini jelas atau ditafsiri. Ngomong ini tidak jelas ditafsiri. Ini negara BA, tidak jelas bebas itu. Ngomong ini. Lalu ini kalau tidak saya ada dalam rangka sentimen dengan siapapun. Tidak. Tapi harus dikembalikan. Wali itu Quran telah memberi kriteria jelas. Ala inna awliya awwali lakaupun alaihim alamu. Ala inna amanu wakamu. Ya, yaitu orang yang iman dan takwa titik. Jadi siapapun bisa wali. Soalnya aku wali, sampean wali. Dia orang wali kabe. Tidak apa-apa itu lebih baik. Ketimbang gue meyakini si awali. Alhamdulillah aku meyakini wali. Mana pun ini alhamdulillah. Jadi kan aku yang wali. Bodoh wali itu terasa yang mana. Jangan sampai rasa pengurus. Maksudnya wali kan tenang. Oh, bukan ya tenang. Maksudnya wali orang yang senang Allah. Masa orang Islam yang senang Allah aja? Dan ini penting kalau terangkan. Kalau kata sosial itu sampai di SD ini ngeri. Ngeri. Bukti nyata gitu, wow, ayat ini. Ketika Rasulullah yang Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ngusir Abdullah bin Ummi Maktum. Ini aku abad tawa-tawa. Nabi itu sudah sampai ngusir. Sekedar wajahnya matang. Nggak enak, nggak berkenan. Iku wis ngamuk iki pengen. Artinya Nabi meskipun Sayyidul Awalin wal Akhirin tetap gak punya ruang sedikit pun untuk melecehkan Abu bin Ummi Maktum. Padahal Nabi saat abadah itu jadi perhitungan istihad. Iku arep-arep iklame wong kafir-kafir ku. Iku ada pengenan ditawa mau abadah wa-tawala anjabun. Mulai zaman juga kasus-kasus, bahasa terkenal di Hoas, bersentuhan antar Hoas. Sebabnya orang awam oleh itu, tinggalan bentuk di sana, mencuan tuan tuan pengiran yang kamar selesai, mencuan budak budak kerajil. Jadi tuan si pengiran selesai, udah ngaji resmi yang sendiri orang Quran orang hadis sih. Mana kriteria ini sudah menyesatkan sekali, mengganggu sekali cara akidah, cara syariat itu mengganggu sekali. Kita harus kembali pada kriteria Quran hadis bahwa derajat ino dan mulia itu mau coba ini. Kalau bolak balik masuk, kalau bolak balik kontrol dengan, kue jadi kiai di tamu orang elek itu, kemudian orang elek nampaknya, orang ayu orang gue nak, Jadi rawong ayu itu rawan tidak dinafsu. Rawong elek rawan kan? Rawong tuh kayak rawan toh, toma. Terus dari di kancah pulau. Kalau orang enak ditambah di kong larat, semua ayu. Ya ya rawannya. Misalnya rawannya, memperbudal. Kon dijepti, kon opo tak enak itu enak ngongkon. Mereka yang urut terus ngongkonnya semua tahu. Kiai pada tahun itu pernah kalah, mereka yang urut tetap enak. Anak kiai ini lebih bulu seperti tanding ini, tanggungan bulu. Maka tapi ini dia ini berdiri dia ini dari rumah tenang. Nah, jadi dia ini saya lupa dari rumah tulo. Operator rumah tulo tenang. Jadi kita saat mulia itu rawan ditubo dari kandinasi dari kafir mangkiri ini nak mulia rawan ditubo wong ino, wong juga rawan ditubo wong lah. Nah, artinya dari sini nggak kenal tahu ramu. Ini wong cari tuh aja terus jadi wong alim. Mau gak mau kenal wong, wong bodoh kita dari lalu. Itu mengelecehkan. Mestinya buat ngoten. Saya ini atas nama konsep ilmiah mengatakan demikian. Saya berharap kamu ikut karena itu maslahatmu. Karena itu menjadi kemaslahatan kali. Tapi tanpa mengintimidasi ilmu neramanta dan sebagainya itu tidak boleh. Karena kamu sudah wilayah itu wilayah Allah Subhanahu. Bahkan Nabi Muhammad saat masuk mewahsi. Wahsi ini pun wong budak ino, budak tak ino, kulit hitam. Wis ino kurang ajar, ya itu pas perang Uhud mati ini syarit kan. Ibu ketika Nabi masuk mau di lorong di pengirang saya salah kamen al amri, saya pun ibu rau urusan, urusan masuk mau rau urusan, ibu urusanku. Malah dari Allah wahsi di kali ini ini. Masuk urus budi. Iso wae wong sing hormat sampean diparingi wali kuwi sing dihormati malah PKI iso. Lha iki yo misale tetep paling gampang ngoten. Ana wong ayu rondo teneng kiai, kabeh ana kadhi wong sing seneng ulama ganjaran ngene-ngene. Tapi ana kadhi sing seneng rondo ganjaran ngene-ngene ora loro. Kuwi nek dadi kiai depan wong ayu akeh ora loro. Ono seneng ganjaran, mergo jare seneng ulama ganjaran. Kuwi seneng nafsu birahi ora loro. Berarti posisi sing seneng penggemar derajatnya lebih mulia di bangku mereka posisi penggemar ibadah posisi sisi gemari sedang oleng ya iya loh kayak gue disenangi orang-orang yang marah seneng-seneng turut ya kalau udah mati atau jeneng ya ini sedang memperhitungkan cara kekuatan politik wah di rumah kami nanti yang menurut buku pertulis kita wah ini jadinya mesin politik kan sehormatnya kelas berarti wali. Sing dihormati wis mulai diperhitungkan koli politik bentuk kan berarti ngomong diperhitungkan lho kok tenang ini kan misalnya orang sudah seorang kiai biasanya aku dulu aku berusaha ini kelab mengapa-apa ini tak seorang kiai yang tak tobat beli duit itu orang yang manfaat berarti apa kan tobat dulu ini kiai yang mulai tomat wah tetap di rumah ini artinya kita ini harus selalu waspada nih boleh ya berhukum hanyukum. Jadi misalnya kita tamu orang suge itu pasar ya Allah saya harus kaya apa indah menurut jenengan di tamu orang yang ngomong saya harus kaya apa ya Allah indah pak di tamu ngaji yang ngomong saya harus kaya apa harus kaya apa ya kaya apa ya kaya apa ya bos wong dine kastale reputasi to hancur gara-gara poligami popularitas hancur lebur. Padahal yo tokoh terkenal populer poligami sing disahno iki to menghancurkan mata depan. Nah sing apa populer malah aman ora ana sing nyorot. Jadi ini penting nih, jadi aja sampai derajat yang sementara jadi kasta cara hukum adat iku mesti sampean jadi status yang semestinya ini. Maksudnya indahwa tetap inna akramakum, indahwa inapa? Atkohum. Tetap nilai tertinggi adalah apa? Jadi itu rapat silau. Misalnya itu benar-benar sepuluh. Sampai media masa dilebono belajaran ke kawas, ke kawas, ke biasa-biasa lah. Wah, itu terbiasa gede. Ya, Pak, biasanya itu ketemu pertama dia ini, terus antar for. Itu media masa, ini dua tahun rokok. Tapi ya, Pak, rapat, kok ngerti ini? Jadi layak itu lari, ilang. Wali, barang bidik sih wali, orang mata anak lo ada lagi wali, ayo, akhirnya gerudah bro, itu, mesti nangkep. ayu tari pati kese nyobo e ngomong mojo biwati lamong singkino. Walaupun ini alami ngomong tugas di pati kelawat ngomong tugas. Diantap jam naru gambarin kita di sana usun gue pati kisah di dalam kaki jalan ilman mari iman. Liyakulu supaya kode ngucap sopoh usun mulio mulio. Ayu surah pa'u usun mulio mulio wal ahmiya ulan durabrong si tugas. Mungkin kita kali anak kabel atau kali ingkat kabel. Ada pula manawaw alihintri. Ada pula anak tol-tol yang mengguna-mengguna kabel itu korok. Itu ngomong sepukir. Iku mana itu luwes ngecek prioritas. Ngecek menikmat sop Allah apa alih ngatas itu korok. Mubedi nasan di antaranya gitu. Masuk ngomong fukir-fukir wong ino-ino ku luwes. Diperhatikan pengiran sini bangki. Gitu. Kita nyatari mapan. Berarti luwes diperhatikan pengiran. Benci saya di Tuhan kita ya. Elauta nama hum aneh juga masa baku ini. Lauta nama mun ono koma perkoro, hum tang utai kukoro aneh hingga kasih lain juga di petunjuk. Kalau betul yang mereka pilih itu baik, masa baku ini. Mesti ini oleh kondisi ini, sopok kukoro ini di marimba. Mereka kan orang-orang gak bisa gak terpelajar. Kalau betul pilihan mereka benar kan, kalau sama-sama benar, bicara benar kan kita lebih tahu tentang benar. Benar, mereka orang yang ajar begitu. Jadi ini ngerti. Nabi Muhammad pengikutnya kan nunggu apa-apa. Ngomong gak terpelajar. Jadi ngomong kafir yang terpelajar, kalau betul mereka ini Muhammad itu baik, tentu yang paling berat kalau kebaikan itu kita, karena kita orang terpelajar. Nyatanya kita orang rakyatnya Muhammad, yang ngamut ngomong ramu itu, berarti Muhammad ya ramu itu pisang. Ngomong gemari ya orang ramu. Muatal menulang wama naro takta baka ilal lagi nabum awal diguna bagian. Jadi wong kafir-kafir nanginnya tak rontu pengikut kamu ngomong ramu itu, berarti dia ramu itu bisa. Karena adekan kamu mutu, tentu yang ikut itu orang ramu itu kayak kita. Bukan kurang ajar. Mulai saya ini apa dia yang kena pengaruh teori mutu. Nah dia tamu bupati, gubernur kan mutu, berarti dia mutu. Nah dia tamu bupati itu bahwa ramu itu, ramu itu. Mutu dukur betulnya, berarti kalau perlu dia ramu itu, mana mutu. Umat yang mutu paruh kita lah. Mutu ini nanti. Tapi kan mana gua, itu aja kira-kira di era mutu itu asfalku. Dari kota yang terang mutu itu asfalku. Berarti kok, mari perkorongan itu. Mutu orang mutu cara dunia, orang mutu cara ase. Akhirnya, itu cuma di kasus begini. Mutu orang mutu cara dunia, orang mutu cara apa? Ini orang kafir itu kurang ajar. Ini logika tauhid ketika kena nafsu, jadi ini kurang ajar. Ini kalau yang ada cerita yang surat yakin, ketika orang kafir-kafir yang juga kayak ini keimanan orang larat, itu gak apa-apa. Orang larat ramalan kan kersannya apa? Lah, nak tak keimanan berarti orang tentang kersannya. Berarti, orang kurang ajar. Wajah tiralahum antiku mimmaru jatokumu. Kalau lagi nak kafir, lagi nak amanu, anutimu, man sing rawyata Allah ad. Moto aku ngaji keimanan, uang sing Allah ngomong kersane si keimanan. Dan nyatane kelaparan kan kersane Allah. Berarti orang yang keimanan nentang kersane. Anjur apa tu nentang kersane? Jadi salangan ini contoh tapi jujur benar. Tapi kurang apa? Kurang apa? Yor, pasal lo itu yor. Jadi anut imu man, lau yata Allah, apa? Repak, makanya cantum-cantum elek mulai disini, makanya repak. Makanya kacat Quran yang bersungguh-sungguh itu, izinna kama Yesu wa inna hu. Nah Yesu, makanya kaku hati, kati nasi diwarai Quran, ngaku suruh paham ngebuan, cangkem mentah, entah nubi, sebenar mati, aku yuma. Mas, totalan nih, gurih, sebenar bener topo. Dinten mati ide, mereka tu berani ajar. Ali tak kolat ala ali tak mau tora ala top awal awal si alamat lantas timber itu. Bisa dirina kelawan tiro tiro mungkin syukur lagu maring awal. Awal si ambak si biji itu di sini awal biji yang paling syukur yang paling mul. Maling mal. Si nyucuk iya ikhlas tenang mul ya tenang. Si awal alhamdulillah berkatin nyucuk kembali. Syukurnya rakaru. Kacan di sini juga berapat itu. Mereka dianggap biasa biasa lah. Melalui apa nasib tu, bang butuh syukur. Akhirnya berpojo. Ono syukur, nyetok gue deh syukur. Akhirnya lah syukur di YouTube, mau ibu kita pojo syukur ya. Dan gue tetap ahli, gue tetap ahli. Karena kono syukur, kena syukur kan degradasi. turun. Sang Buddha itu ngoten cerita lucu. Ini cerita anak dan tapi tenang. Santri itu aku ngukur wong mulia orang itu ukurannya lucu. Terus Sang Buddha itu ngoten rata-rata ada yang dicari budaya itu. Makasih ini cerita itu. Kiai Buddha itu kiai paling hebat. Tak roi santri Jakarta itu kiai toko itu. Jadi kiai gerang itu kan hidup yang mereka dalam mereka kerapnya hidup yang mereka orang Buddha. Kiai kawasan itu bisa berat. Suatu saat anak-anak pengajian kita tanya guru-guru dia memang gurunya dia itu di depan umum mati pas ngajian dia ini nutup mati ini aduh keyak dia saya dia ini gurunya harus ditutup pak ini dia ini kecewa kok gurunya itu aduh keyak dia saya lah niku sing cerita niku santri sing dhisik naik mboten niku. Terus modok tentaran dadi santri kula. Niku asal usule kula ra pati seneng salam. Kula kuwatir kula akeh sing kaya. Nek kene karo tengah iki kula kan ya sak iki ya. Biasa dicucuk. Ngono karo nyucuk aku aduh. Lah nak nek ora salam kan aman to ora ono piye-piye kan. Atil. Nggih to, dadi rasa tuan-tuan rasa salam-salaman, dhe rasa keok, keok. Dadi akhire yo ora usah syukur-syukuran padha. Padahal yo ora diketawani yo. Nah, ini jadi pelajaran. Betapa urusan ikhlasnya kadang diamati secara kata kan. Mau sing YouTube juga ikhlas rakyat keo-keo kan. Tapi orang itu ngamati itu secara kata. Kata. Itu pertama seperti seperti ya. Alih kamu ya alamah bisa. Ngomong biasa seperti yang syukur. Syukur yang YouTube seperti itu. Alih kamu atau ramah sopoh Allah. Allah biar alamah kan. Dan juga bisa kirinya dalam syukur. Kata yang semuanya kamu. Lara sing syukur payah diri mongkon dina sapa wae ing sing sakit. Terus ate balen yo. Dia apa itu zat sing sangat tau sing syukur. Di dalam meniki ae bala anakmu ora aklaman aklamun apa bisa mo alam. Ya.